Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum wa sa'iral muslimina 'anil bid'ati wan nar. Ikhwan azani Allahu wa iyyakum. Fa insyaallahu ta'ala ya di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan ya kajian kita pada kitab nikah dari kitab Umdatul Fiqh Ibn Qudamah rahimahullahu taala, di mana di majelis kita sebelumnya telah kita singgung sedikit tentang pembahasan nikah terkait dengan definisi an-nikah serta penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj ila akhiril hadis. Nah, telah kita terangkan terdahulu tentang definisi nikah. Bahwa nikah yang berasal dari kata nakaha yankihu, ya, asalnya oleh kalangan fuqaha dipergunakan untuk dua makna, yakni makna akadut tazwij, itu akad pernikahan. Makna yang kedua bermakna al-wit, yakni bermakna jima. Dan beberapa kalangan ahli lughah seperti Abi Ali Al-Farisi dan selainnya, yang beliau menyebutkan perbedaan ya dari kedua makna yang dikandung oleh makna nikah pada pemakaian di kalangan ahli Arab, kalangan Arab. Beliau menyebutkan bila mana kalangan Arab mengatakan ya nakaha fulanatun atau nakaha binta fulanin, ketika disebutkan nikah, lantas disebutkan wanita misalnya, dia menikah dengan si fulan, si fulana, atau dia menikahi anaknya si fulan, atau yang semisalnya. Maka kalimat tu nikah di sini cenderung bermakna akad, atau hampir semuanya bermakna akad, itu akad pernikahan. Namun bila mana kalangan Arab mengatakan nakaha imra'atahu atau nakaha zaujatahu, dia menikahi istrinya, ini nikah di sini lebih tepat atau lebih cenderung bermakna jima, yang bermakna ya hubungan antara suami dan istri. Ini pemakaian kata nikah di kalangan ahli Arab. Sementara secara istilah telah kita sebutkan bahwa nikah di istilah di kalangan fuqaha ya, yaitu sebuah akad yang mengindikasikan adanya ya kepemilikan untuk tamattu, untuk mengambil ya mut'ah. Di sini ada beberapa penafsiran juga di kalangan ulama tentang mut'ah nisa, ada menyebutkan tamattu bermakna jima, ada menyebutkan bahwa tamattu bermakna hubungan, ya, relasi antara suami dan istri secara lebih luas, dan ada beberapa penafsiran yang lain. Naam, semua makna tersebut terkandung pada makna tamattu. Ya, terkandung pada makna tamattu, walaupun lebih cenderung sebenarnya, ya, dalam beberapa konteks ayat atau konteks dalil, tamattu sering identik dengan makna jima. Karena itulah beberapa fuqaha sering mengartikan atau menginterpretasikan mahar itu sebagai pengganti pembolehan untuk melakukan hubungan intim dengan si wanita setelah terjadi akad pernikahan. Di sini kadang terus sebagian besar makna tamattu dalam dalil cenderung pada makna jima. Jadi akad nikah, akad yang mengandung kepemilikan oleh seorang suami yang dia diperbolehkan untuk berhubungan dengan istrinya dengan sebagai pengganti adanya mahar. Dengan pengganti adanya, ya, mahar. Iya, nah, Masya Allah. Ini definisi nikah yang telah kita sebutkan terdahulu. Dan juga sebelum kita lanjutkan, ya, ada terdapat juga perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha Islam, baik itu di kalangan fuqaha madhab Imam Ahmad, madhab Hanabila dan selainnya, tentang an-nikah ini. Apakah nikah ini hakikat pada makna akad pernikahan, dan dia makna majaz, ya, makna majaz, makna hiperbolis pada apa? Pada jima, ataukah sebaliknya? Hakikat nikah adalah jima, sementara pernikahan atau akad nikah ini majaz. Ya, ada tiga pandangan di kalangan ulama dalam masalah ini. Dua di antaranya telah kita sebutkan tadi, bahwa dia hakikat dalam akad nikah, majaz pada jima. Yang kedua, dia hakikat pada jima, ya, majaz pada akad nikah. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa ini semuanya hakikat. Keduanya, hakikat pada akad nikah dan juga hakikat pada al-jima. Baik. Lantas apa faedah? Ya, apa faedah ketika mereka menguraikan masalah ini, bahwa nikah itu atau kalimat nikah itu hakikat pada akad nikah ataukah hakikat pada jima? Dan apa faedah perbedaan pendapat di kalangan ulama ini? Sebagian kalangan fuqaha menyebutkan, ya, bahwa lihat hasil faedah mereka, bila mana, ya, seorang laki-laki, misalnya seorang laki-laki dia berzina dengan seorang wanita. Dia berzina dengan seorang wanita. Bisa dipahami gambarannya sekarang? Tapi masalahnya sekarang, jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, apakah diperbolehkan, ya, bagi usul dan furu' si laki-laki? Artinya usul di sini bapak dia, kakek dia. Furu' anak-anak keturunan dia. Bisa ditangkap masalahnya? Apakah diperbolehkan bagi usul dan furu' si laki-laki ini untuk menikahi si wanita tersebut atau tidak? Jelas? Ataukah pada kondisi yang berbeda misalnya? Apakah boleh si laki-laki yang berzina dengan si wanita ini menikahi usul dan furu' si wanita? Menikahi ibunya misalnya? Atau menikahi anak si wanita ataukah saudarinya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Pembolehan atau tidaknya dalam hal ini kembali kepada penafsiran. Apakah nikah itu hakikat pada akad nikah ataukah hakikat pada jima? Iya. Bagi yang mengatakan bahwa nikah ini hakikat pada jima dan majaz pada akad nikah, ya, mereka mengatakan diharamkan bagi si laki-laki atau diharamkan bagi wanita ini, haram bagi usul dan furu' si laki-laki. Usul dan furu' si laki-laki tidak boleh menikahi si wanita. Kalau kita mengatakan bahwa nikah ini hakikat pada jima. Karena dengan pernikahan, itu akan mengharamkan keluarga atau usul dan furu' si laki-laki untuk menikahi wanita yang telah dinikahi oleh laki-laki tadi. Bagaimana terkandung pada ayat di antara muharramat, yaitu semua wanita yang dinikahi oleh anak-anak kalian. Ya kan? Iya. Kalau kita katakan makna nikah pada ayat ini jima, Berarti bila mana si laki-laki ini berzina dengan seorang wanita, maka bapak dia, kakek dia, anak-anak dia tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Sebaliknya, kalau kita mengatakan bahwa nikah di sini hakikat pada akad nikah, majaz pada jima, boleh atau tidak boleh? Diperbolehkan. Bila mana seseorang berzina dengan seorang wanita, ya, berzina dengan seorang wanita, maka boleh bagi bapak si laki-laki tadi menikahi wanita tersebut yang berzina dengan si anak. Ya, dan boleh bagi anak si laki-laki tadi menikah dengan si wanita yang berzina dengan bapaknya. Ini ya, perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait dengan masalah penafsiran nikah, apakah nikah ini bermakna jima secara hakikatnya ataukah bermakna akad pernikahan dari sisi hakikatnya. Kalau kita merujuk kepada penafsiran kalangan ahli lughah tadi, bahwa penggunaan kata nikah dalam banyak dalil syar'i atau sering mereka istilahkan urf syar'i, ya, pandangan syar'i, nikah bermakna akad. Nikah bermakna akdun nikah. Ya, berarti kelaziman dari masalah ini, jika seorang berzina dengan si wanita, boleh bagi bapaknya, kakeknya, atau anaknya menikah dengan wanita tersebut. Kalau kita mengambil penafsiran yang terakhir tadi, atau kita menguatkan penafsiran yang terakhir tadi. Tapi Masya Allah Ta'ala. Dan juga telah kita sebutkan terdahulu tentang hukum nikah. Taib. Ada beberapa bahagian ahkam nikah. Siapa yang ingat ikhwanna? Ingat? Ya? Ya, tentang hukum pernikahan. Ya, nah, ya, tergantung kondisi. Anda sebutkan kemarin ada beberapa ahkam. Nah, yang pertama, wajib bila mana? Kenapa? Bagi seorang yang mustati', seorang yang sanggup, baik itu sanggup jima atau sanggup nafkah, mu'natun nikah, persiapan pernikahan, dan khawatir pada dirinya perzinahan, asanta, Masya Allah Ta'ala. Ini hukum pertama wujub. Yang kedua, asanta, Masya Allah. Tentunya, bila mana dia memiliki kemampuan dan dia tidak khawatir pada dirinya perzinahan, maka hukumnya sunnah. Tayyib. Hukum yang ketiga dan keempat. Al-mubah. Atau jangan mubah. Sebentar mubah. Karaha dengan tahrim dulu. Ya? Ya, makruh dan haram. Tapi makruh bila mana? Bila mana dia tidak mampu, naam. Bila mana dia tidak mampu untuk jima, bukan jima untuk nafkah atau nikah, nah, dan Allah tak jima, naam. Dan dia khawatir pada dirinya. Terus tahrim. Bila mana nikah ini wasilah kepada perbuatan kezaliman. Ya, kezaliman kepada si wanita. Misalnya seseorang yang dia tidak mampu untuk berhubungan dengan wanita, imma karena penyakit yang dia alami, ya, penyakit yang dia alami, ataukah kalau dia menikah dikhawatirkan dia berbuat zalim kepada si wanita dari sisi nafkah yang zahir maupun nafkah yang batin. Maka di sini sebagian fuqaha menyebutkan tahrim. Ya, selain dari empat keadaan tadi, hukumnya mubah. Ya, seperti itu dalam mengambil dalil hukum ibaha. Ini perlu ditekankan ikhwan. Ini hal yang sering antum dengarkan mungkin di ujaran beberapa kalangan asatid, bahwa hukum asal dari ibadah haram. Hukum asal dari muamalah al-ibaha. Hukum asal ibadah itu pengharaman, hukum asal pada muamalah itu pengharaman. Ketika antum berbicara tentang babul muamalah yang asalnya ini pembolehan, maka yang harus ketika antum membayangkan sebuah hukum dari hukum-hukum muamalah, jadikan hukum mubah ini bagian terakhir. Jadi semua yang keluar dari pengecualian, berarti dia hukumnya mubah. Artinya, muamalah asalnya mubah. Kecuali ada dalil yang menyatakan ini wajib atau ini haram. Seperti kondisi tadi, jadikan mubah tadi terhad. Selain dari empat kondisi, berarti dia hukumnya mubah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Selanjutnya, qala huna rahimahullahu ta'ala, an-nikahu min sunanil mursalin, wa huwa afdalu min at-takhalli linafli al-ibadah, li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam radda ala Uthman ibn Mad'un at-tabattula, wa qala ya ma'shar al-shabab, من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala, yang kita singgung juga terdahulu secara ringkas, beliau menyebutkan tentang dalil disyariatkannya pernikahan. Ya, beliau menyebutkan bahwa an-nikah termasuk di antara sunnah al-mursalin. Jadi bukan hanya sunnah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sunnah ini sudah ada sejak zaman Adam alaihi salam. Ya, bahkan sunnah ini juga sunnah yang tetap dipertahankan di akhirat kelak bagi ahli jannah. Ya, di mana ahli jannah pada hari akhirat kelak mereka akan dinikahkan dengan istri mereka, atau mereka juga akan mendapatkan pendamping dari kalangan bidadari. Ini isyarat bahwa sunnatun nikah tetap dipertahankan hingga hari akhirat. Adapun pernikahan termasuk sunnah al-mursalin, sunnah para rasul dan para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman fil Qur'anil Karim, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika beliau atau Allah Subhanahu wa taala menyapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusula," sungguh telah kami utus ya sekian banyak rasul sebelum engkau ya Muhammad, "wa ja'alna lahum azwaja," dan kami jadikan bagi para rasul tersebut adanya istri, adanya pasangan-pasangan bagi mereka, dan dari istri tersebut kami berikan bagi mereka anak keturunan. Dan ini juga telah kita dapati kisah Musa alaihissalam, ya, yang dalam perjalanan beliau meninggalkan kampung halaman beliau di Mesir, menikah dengan seorang wanita, salah satu dan antara dua wanita. Dan kisah Ibrahim alaihissalam yang memiliki anak keturunan, ya, tentunya enggak mungkin ada kecuali dengan pernikahan. Dan juga lebih ditekankan lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menganjurkan pernikahan. Baik itu dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulatsa wa ruba'." Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan menikahlah kalian, fankihu ma taaba lakum minan nisaa'." Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang kalian senangi. Wanita-wanita yang kalian cenderung kepada wanita tersebut. Dua, tiga atau empat wanita. Ya, penyebutan dua, tiga dan empat. Sebagian ulama menyebutkan ini, ya, penyebutan urutan jumlah, ini mengindikasikan adanya al-hasr, pembatasan jumlah. Pembatasan jumlah. Yakni diperbolehkan dua wanita, diperbolehkan tiga wanita, dan batasan terakhir yang diperbolehkan seorang menikah, ya, hanya pada batasan empat wanita. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Beberapa ulama bahkan mengutip ijma, bahwa yang diperbolehkan hanya empat wanita. Walaupun sebagian kalangan ahli zahir yang menyebutkan bisa lebih dari situ. Dan mereka memahami kalimat masna wa thulatsa wa ruba', kata al-wawu pada ayat ini, bermakna tambahan. 2 plus 3 plus 4. Bagi yang senangnya, ya, ikut mazhab Zuhriyah. Bisa banyak istrinya, ya, 9. Mama berapa istrinya? Sejak tadi senyum aja. Iya. Tapi yang tepat pendapat mayoritas ulama, Ya, pendapat mayoritas ulama bahwa rangkaian penyebutan jumlah ini hanya mengindikasikan pembatasan jumlah terbanyak. Yaitu empat wanita. Dan jikalau tidak sanggup, maka fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau tidak sanggup menikah dengan dua, tiga, dan empat, maka cukup dengan seorang wanita. Nah, dari konteks di sini istisna yang terpisah semacam ini, pengecualian terpisah pada ayat ini, nah, di sini berbeda ulama dalam mengukur ya sunnah nikah. Apakah sunnah nikah itu seorang wanita, ataukah sunnah nikah itu dua, tiga, dan empat? Yang sebagian menyebutkan bahwa ya asal pembolehan disyariatkannya nikah itu mana? Seorang wanita. Sunnahnya dua, tiga, atau empat. Serupa kata mereka jikalau dikatakan bahwa fardu shalah itu lima. Ya kan? Salat dzuhur ini yang fardu, ini yang wajib ini. Ini syariatkan salat dzuhur. Tapi ada sunnahnya enggak? Ada enggak sunnahnya? Ada sunnah qabliyah, sunnah dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur. Ada sunnah. Tambahan terhadap yang wajib ini yang sunnah. Ada memahami seperti itu. Bahwa asalnya satu. Kalau hendak mengamalkan sunnah, silakan menikah lebih ya lebih dari satu. Dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan para sahabat, amalan ulama tabi'in, atba' tabi'in, bahkan yang masyhur di kalangan para fuqaha, ya, mereka menikah lebih dari seorang menikah lebih dari seorang wanita. Ya, menikah lebih dari seorang wanita. Dan namun tentunya ada beberapa syarat, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Insyaallah nanti pada bahasan tentang ta'addud, ya, pembahasan tentang masalah poligami nanti akan disebutkan atau kita akan singgung masalah ini insyaallah taala. Di mana pada masalah ini kita tidak hanya berbicara tentang hak suami untuk lebih dari seorang istri, namun juga kita akan berbicara tentang hak istri untuk mendapatkan kelayakan dan sifat atau sikap adil dari suami sebelum melangkah kepada ta'addud. Insyaallah taala. Ya, syahid. Jadi nikah min sunanil mursalin. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sunnah ini. Telah menyebutkan sunnah ini baik itu melalui Al-Qur'anul Karim ataukah hadis yang kita bacakan tadi pada macam kitab. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ma'syaral syabab, wahai segenap para pemuda, asy-syabab ini mereka yang belum sampai kepada usia 30 tahun. Dia belum sampai kepada usia 30 tahun. Maka dianjurkan bagi ma'syaral syabab ini, ya ma'syaral syabab man istata'a minkum al-ba'ah. Bagi siapa di antara kalian yang sanggup al-ba'ah?" Ya, sanggup al-ba'ah. Al-ba'ah, kalimat al-ba'ah ini multi tafsir di kalangan ulama. Ada menyebutkan al-ba'ah bermakna jima. Ini masyhur di sebagian besar ulama. Ada menyebutkan, ini juga terdapat di beberapa kalangan fuqaha, bermakna mu'natun nikah. Segala kesiapan ya untuk pernikahan. Ada menyebutkan bahwa al-ba'ah itu bermakna nafakah. Bermakna nafkah dari arti dalam makna bahwa seorang yang hendak melangkah ke pernikahan pada usia syabab, pada usia dia pemuda, ya, dia harus mempersiapkan ma'isyah dia, penghidupan dia secara ekonomi dia mampu untuk menghidupi diri dia dan menghidupi anak istrinya kelak. Jadi kalau kita menafsirkan al-ba'ah bermakna nafkah. Ada juga di kalangan fuqaha yang menyebutkan al-ba'ah kesiapan dari sisi memiliki rumah, suknat dar. Jadi dia bisa memiliki tempat tinggal, tempat perlindungan bagi ya dia dan keluarganya nanti. Ini penafsiran dari al-ba'ah. Jadi seseorang yang sudah memenuhi kriteria semacam ini, tentunya mereka lah yang lebih dahulu masuk pada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahulu diutamakan pada keharusan atau disyariatkan bagi dia untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan konteks hadis. Ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah, yang sanggup al-ba'ah. Ini setelah itu tentunya bagi mereka yang memiliki kecenderungan syahwat, memiliki kejujuran syahwat dan memiliki kesanggupan untuk mempersiapkan segala hal ihwal pernikahan. Ini martabat yang kedua yang dia dikenakan, ya syariatun nikah. Setelah itu yang ketiga, didahulukan oleh kalangan Hanabila, mereka yang memiliki syahwat. Memiliki syahwat yang khawatir karena syahwat tersebut tergelincir kepada perbuatan zina. Ya, tergelincir pada perbuatan zina. Ini martabat yang ketiga, yang mereka dianjurkan untuk segera menikah. Dan untuk martabat yang ketiga ini, tingkatan yang ketiga ini, telah diisyaratkan pada hadis. Ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, antara disebutkan fa illam yastati' fa alayhi bis-shaum. Bila mana dia tidak sanggup, maka dia sebaiknya berpuasa, karena as-shaum ini bagi dia wijah. Puasa ini bagi dia adalah pelindung ada sesuatu yang akan mengurangi syahwat seseorang. Itu asal kata makna al-wijah. Ya? Itu yang akan mengurangi syahwatnya seseorang. Jadi intinya, ya dengan konteks hadis ini berarti patokan utama seseorang ini menikah adalah kecenderungan syahwat. Lebih diutamakan bagi mereka yang memiliki kemampuan, dan diutamakan bagi mereka lagi yang memiliki kelengkapan. Ya, kelengkapan dari semua penafsiran al-ba'ah yang telah kita sebutkan tadi. Enam. Lantas beliau menyebutkan juga, wahuwa yaitu nikah. Wahuwa afdalu minatakhalli linafli al-ibadah. Dan pernikahan, selain dia sunnah syariat para nabi dan mursalin, dan juga syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya, pernikahan lebih utama daripada takhalli, daripada al-khalwat, bersendiri, menyibukkan diri dengan peribadatan yang sunnah, linafli al-ibadah. Kalimat nafal bermakna sunnah, mustahab. Artinya, bahwa bila ibadat ini, ibadat yang wajib, tentunya didahulukan yang wajib. Nah ini yang menjadi asal mazhabnya Imam Ahmad, bahwa pernikahan hukum asalnya tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Tetapi lebih tinggi dari derajat sunnah nafilah. Tapi derajatnya lebih tinggi dari derajat sunnah nafilah. Karena pernikahan lebih diutamakan di kalangan Hanabila daripada ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah. Namun dari kalimat nafal di sini tentunya kalau wajib tetap diutamakan ibadah yang wajib. Wa dalil ala dalika. Dalil akan hal ini berdasarkan pada hadis Anas ibn Malik yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, ya ketika datang tiga orang sahabat ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya atas menyebutkan keinginan mereka untuk beribadah. Di antara tiga orang tersebut ada mengatakan wa ana, ya adapun saya atazilun nisa fala atazawwaj abadan. Adapun saya, kata dia, salah seorang sahabat tadi mengatakan, adapun saya akan menjauhkan diri dari wanita. Mungkin dikarenakan khawatir fitnah wanita, mungkin dikhawatirkan dengan wanita ini akan mengurangi peribadatan dia secara keseluruhan, maka dia mengatakan menjauhkan diri dari wanita dan tidak akan menikah. Ya, fala atazawwaju abadan. Maka saya tidak akan menikah sama sekali. Di mana pada akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan mengatakan faman raghiba an sunnati. Pada akhir hadis Nabi mengatakan, ya, walakinni asumu wa aftur wa arkut wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis Nabi menyebutkan, akan tetapi saya ini berpuasa dan juga berbuka. Itu puasa-puasa sunnah. Dan saya juga tidur dan mengerjakan solat malam. Ya, ini juga dalil bahwa salatul lail tidak wajib. Salatul lail tidak wajib. Karena jika wajib, tentunya tidak akan didahulukan dari pernikahan. Atau pernikahan tidak akan didahulukan dari salatul lail jika wajib. Iya. Ketika pernikahan ini didahulukan, isyarat bahwa salatul lail tidak wajib. Apalagi keterangan yang terakhir nanti. Ya, barang siapa yang enggan dari sunnahku. Nah, lantas beliau mengatakan wa atazawwaju nisa, dan saya menikahi sejumlah wanita. Dan barang siapa yang enggan dari sunnahku ini falaysa minni. Barang siapa yang enggan dari sunnahku, dari syariatku, ya maka dia bukanlah bagian dari kami, bukan bagian dari umat Muhammad ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hukum asal pernikahan adalah sunnah. Ya, hukum asal pernikahan adalah sunnah. Bahkan kalangan sahabat sendiri, mereka sangat menjaga jangan sampai sunnah ini mereka tinggalkan. Kemana diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'udin ya radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, ya sekiranya laulam yabqa min ajali illa ashratu ayyam, sekiranya antara saya dengan ajalku, katanya, hanya tersisa 10 hari, kata beliau rahimahullahu taala, maka saya akan mengupayakan pada hari-hari tersebut untuk segera menikah. Ya, jangan sampai dia meninggal dunia dalam keadaan dia belum menikah. Iya, dan juga perkataan Umar kepada Abi Zawaid ketika beliau mengatakan, ma yamna'uka 'anil nikahi illa 'ajzun aw fujur. Ketika dia menegur Abu Zawaid yang sudah berusia, ya, sudah berusia dan belum lagi menikah. Maka berkata Umar kepada sahabat tersebut, berkata Umar kepada Abi Zawaid, tidak ada satupun, ini teguran, tidak ada satupun yang menghalangi engkau dari pernikahan kecuali dua hal, salah satu di antaranya. Imma dikarenakan engkau itu lemah, maka ini udur. Ya, seseorang yang sudah usia tua, belum juga menikah, ya, ihtimal kemungkinan pertama yang kita pahami dari dia, mungkin dia lemah, mungkin tidak mampu memberi nafkah, ataukah lemah dari sisi fisik, lemah dari sisi fisik. Walihada, yang kedua imma fujur, atau dikarenakan kecenderungan kepada perbuatan dosa. Ya, baik itu dosa yang zahir seperti zina dan semisalnya, ataukah dosa-dosa yang batin. Ya, misalnya khalwat dan memikirkan wanita yang lain dan segala macam, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ikhwanna jami'an, ini pandangan para ulama terdahulu. Dan ini juga dalilun syar'i yang menunjukkan bahwa sunnah nikah sunnah yang diutamakan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah ini lebih ditekankan lagi tentunya bagi mereka para syabab, ya, para pemuda yang pada dirinya terdapat gejolak syahwat dan tidak dikarenakan keinginan untuk belajar, kecenderungan untuk menuntut ilmu atau semisalnya, lantas para syabab ini, pemuda ini meninggalkan pernikahan. Karena ketika mereka meninggalkan pernikahan, mafasid, mafsadat yang timbul sangat banyak, baik untuk pada diri dia sendiri. Ya, karena syahwat ini akan cenderung untuk mengajak seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya syahwat, hawa nafsu yang ada pada diri seseorang ini akan menuntun seseorang, mengajak, menyuruh seseorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketika syahwat ini dijaga terus, berada di hati seseorang terus, dia akan cenderung terjatuh kepada perbuatan yang mungkar, perbuatan yang fahish, na'udzubillah min dzalik. Ya? Dan juga sebagian ulama menyebutkan bahwa dengan adanya gejolak syahwat akan menjadikan nalar dan akal seseorang itu semakin berkurang. Akal, ya, semakin berkurang. Karena akal dan daya pikir seseorang itu berbanding lurus dengan itminan nafs, berbanding lurus dengan ketenangan, ketenangan hati, ketentraman hati. Semakin tentram hati seseorang, ya, semakin tenang hati seseorang, dia akan semakin mudah untuk menalar. Makanya kedewasaan seseorang itu akan semakin cepat menanjak setelah dia menikah. Setelah dia menikah. Juga mafsadat yang akan ditimbulkan bagi orang lain, bagi kalangan wanita misalnya. Sehingga berapa banyak wanita yang akhirnya, ya, pernikahan mereka tertunda bukan dikarenakan kemauan si wanita tersebut. Karena tidak adanya para pemuda yang datang ke rumah mereka, ke wali mereka, melamar wanita-wanita ini. Yang datang, ya, ini para syaibah. Yang datang melamar dia, laki-laki yang usia 50 tahun ke atas. Yang datang usia 55 tahun ke atas. Nah, punya harta. Tapi kasihan wanita-wanita ini yang usia masih 18 tahun, 19 tahun, kok nikah dengan calon bapak dia, misalnya. Sementara dia mengharapkan, ya, seorang laki-laki yang masih dalam masa, ya, mana, keperjakaan dia, laki-laki yang masih segar, yang bisa, apa, bermain bersama dia, bercanda bersama dia. Nah ini diharapkan oleh para wanita tersebut, para gadis-gadis ini. Ketika para syabab meninggalkan pernikahan, mafsadah itu akan muncul. Dan diantara fitnah yang paling besar, bila mana wanita tidak mampu mengendalikan syahwat mereka. Dan sebab syahwat mereka ini muncul, karena mereka terlambat menikah. Dan makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan, innama ahlakat. Sesungguhnya yang menjadi penyebab kebinasaan ummah qablakum, ummah sebelum kalian nikah ahli kitab, ya, diantaranya adalah fitnatun nisa. Diantaranya adalah wanita. Jadi ikhwanna jami'an, ya, ini juga semacam anjuran kepada para syabab yang belum menikah untuk mulai memikirkan pernikahan. Tentunya dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti. Dan juga bagi ikhwan yang telah menikah, belum sampai ke 4 istri, yang mulai untuk memikirkan, ya, ya para ummahat, ya, para janda, ya, ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, ya, atau mereka yang mu'allafah, ya, mereka yang bercerai kerana perbedaan agama dengan suaminya, ya, atau mereka yang wanita-wanita yang takir sehingga tidak dilirik oleh para syabab, tayib, silahkan, ya, untuk memikirkan hal tersebut dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa huwa afdalu min at-takhalli li nafli al-ibadah li anna an-nabiyya, dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam radda ala Utsman ibn Mad'un at-tabattul. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara dalil yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak perbuatan tabattul yang diajukan oleh Utsman ibn Mad'un. Dan makna kalimat tabattul al-qata' wal ibanah, ay memutuskan sesuatu, berdiam diri. Dimaksud dengan tabattul di sini secara syar'i yaitu inqita' 'anil nisa'i bil ibadah. Lil ibadah. Yaitu, ya, tidak menikahi wanita dengan tujuan untuk beribadah. Dan ini amalan yang tercela dan merupakan sifat dari para ruhban, para rahib yang ada di kalangan ahli kitab. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melarang para sahabat untuk melakukan tabattul. Ya, tabattul karena ini adalah bentuk rahbaniyah. Ya, bentuk peribadatan para rahib, para pendeta yang tercela. Nah, sementara agama Allah Subhanahu wa taala dan agama para nabi dan rasul semuanya menganjurkan untuk menikah. Baik, masyaallah. Dan juga dalil yang lainnya beliau sebutkan di sini, hadis yang kita sebutkan tadi, ya masyarasy syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ya wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang sanggup untuk al-ba'a, maka hendaklah dia menikah. Bagi siapa yang tidak sanggup, fa'alaihi bis-shaum, maka diharuskan baginya untuk berpuasa. Fa'innahu lahu wija', karena puasa ini akan menjaga si pemuda tersebut, akan mengurangi syahwat, ya, wanita tersebut. Masya Allah ta'ala. Ini ikhwan jami'an pengulangan tentang definisi nikah serta hikmah, ya, dan dalilun syar'i seputar pernikahan. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa ahkam terkait dengan an-nikah. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa man arada khidmata imra'atin falahu an-nadaru minha ila ma dhahara 'adatan ka wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Masyaallah. Ini masalah yang pertama, ikhwan, terkait dengan ahkam atau sejumlah hukum seputar pernikahan. Ya, dimulai tentunya dengan hukum-hukum sebelum seseorang beranjak kepada akad nikah, kepada jenjang pernikahan. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, man arada khitbatan mura'atin. Ya, barang siapa? Kalimat man di sini berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Kalau kita berbicara dari kajian fikihnya, Man ini kata mereka, kata para fuqaha, berlaku bagi laki-laki hur, laki-laki merdeka maupun hamba, maupun hamba sahaya, tanpa dibedakan status. Apakah dia seorang yang merdeka, hamba sahaya, seorang yang fakir, atau seorang yang kaya raya? Ya, baik dia itu seorang yang pemuda, ataukah yang sudah sudah berusia. Ya, walaupun sudah beruban, kalau masih memiliki keinginan, masuk dalam konteks masalah ini tentunya. Ya, wa man arada khitbata imra'atin. Jadi siapa saja yang hendak melangkah kepada pernikahan, dia akan melewati jalur yang pertama, yaitu khitbah. Ya, mana mata khitbatu imra'atin. Nah, khitbah berbeda dengan khutbah. Kalau khutbah ilqa' al-kalam, khutbah itu penyampaian, ya, penyampaian ucapan, ya, seperti khutbatul Jumat dan semisalnya. Sementara khitbah ya adalah dakwah yang disodorkan oleh seorang laki-laki litazwij. Ya, keinginan seorang laki-laki yang disodorkan kepada wanita atau wali si wanita untuk melakukan pernikahan. Itu makna khitbah. Ya. Ketika seorang laki-laki datang kepada wali si wanita dan dia mengutarakan keinginan dia untuk menikah, ini namanya khitbah. Dan khitbah bisa tasrihan, bisa juga isyaratan atau talmihan. Ya, khidmah ini dua macam. Bisa itu khidmah yang bentuk tasrih. Dia datang ke wali si wanita. Jadi bukan SMS dengan wanitanya, bukan. Dia datang ke si wanita. Dan mengatakan, anak saya hendak atau keinginan saya datang kemari untuk melamar anak bapak misalnya. Atau saudara anda. Ini namanya khidmah. Ketika seorang mengajukan dirinya untuk menikahi seorang wanita secara tasrihan dengan lafaz yang jelas menunjukkan kehendak atau keinginan untuk menikah. Ya. Dan juga pada khidmat nikah ini sebagian juga menyebutkan disyaratkan adanya azam, kemauan untuk menikah sebelumnya. Jadi khidmat bukan permainan. Khidmat bukan seorang wanita ketika dia hendak mencoba-coba misalnya. Ya, dia punya syahwat, tapi dia belum lagi memutuskan diri dia untuk menikah segera. Hanya dia cuma-coba. Setiap akhwat yang dia lihat, cadaran dia kutuk ke rumahnya. Dia tes. Ini sudah menikah belum? Oh, ternyata sudah. Cari lagi yang lain. Yang belum, dia pikir nanti apa mau khidmah. Katanya. Ternyata tujuan untuk ya, cari tahu, ini cakep enggak? Pergi lagi yang sebelah, cari tahu lagi. Na'udzubillah. Ini laki-laki fajir semacam ini. Ya, jadi kalau ada seorang ikhwan seperti ini, nasihat kita bagi para akhwat, jangan diterima di rumah anda. Ya, tutup pintu rapat-rapat, kunci pintu tersebut. Kalau perlu tulis anda enggak terima. Iya. Jadi khidbah oleh kalangan fuqaha Nabi kesyarakan adanya azam, harus adanya kemauan. Makanya dikatakan dia dakwah. Kena dakwah, ya keinginan dakwah ini pengajuan diri. Itu pengajuan yang diawali dengan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Ya. Hal. Bisa dengan tasrihan, bisa dengan talmihan. Bisa juga dengan ungkapan yang tidak langsung kepada pernikahan atau yang menunjukkan keinginan menikah tetapi ada isyarat. Misalnya seorang datang kepada wali si wanita, ya. Dia melakukan indeks pendekatan misalnya mengatakan, "Subhanallah, anak bapak seorang yang memiliki agama, seorang yang bertakwa, dan beruntunglah laki-laki yang bisa menikah dengan anak si bapak." Ini talmihan. Orang kalau seorang bapak ini berakal, sehat, yang ngerti maunya si pemuda ini. Kok ngomong kayak gitu? Nah, ini pasti. Kalau seorang yang bijak, seharusnya dia menanggapi. Kalau misalnya laki-laki seorang yang saleh, sebenarnya si bapak ini mengatakan, kalau engkau berkenan dengan seorang wanita yang saleh yang kusebutkan tadi, ya kita akan buka pintu lebar-lebar. Nah, subhanallah wa ta'ala. Ini kalau orang paham agama, paham din. Masalahnya sekarang, kadang, si laki-laki ikhwan tidak paham agama, si wanita juga tidak bisa memahamkan orang tuanya untuk kepada hal-hal yang lurus, hal-hal yang baik. Sehingga ketika masalah khidbah ini menjadi kendala utama pada pernikahan. Ya, terkadang jadikan alasan si wanita, bapak saya belum siap. Terkadang dia melihat bapaknya atau walinya lebih memilih orang yang jenjang ekonominya menengah ke atas. Iya. Terkadang jadikan standar kerjanya itu harus Ya, kalau perusahaan mungkin perusahaan yang elit ya, disyaratkan harus kerja di Astra, itu pun jangan karyawan, jangan honorer gitu. Harus karyawan tetap. Subhanallah. Kalau PNS golongan 4 ke atas. La ilaha illallah. Ini maklum ikhwan aja, ini lumrah bagi seorang wanita, seorang orang tua. Orang tua tidak akan menyerahkan anaknya ya, kecuali kepada seseorang yang bisa menjaga anak dia, menjaga kebutuhan yang lahir dan kebutuhan batin si anak. Iya atau tidak? Makanya jangan salahkan ya, persepsi orang-orang awam ketika berbicara tentang materi. Satu sisi mereka berlebihan, benar. Satu sisi keinginan mereka itu untuk kebaikan yang melamar dan kebaikan si anak dia. Tinggal masalahnya bagaimana kita menundukkan hal tersebut antara orang tua, si anak dengan yang melamar. Jadi ini khidbah yang bentuknya talmihan. Ini khidbah yang bentuknya isyarat. Jadi semua bentuk khidbah baik itu yang sharih atau talmihan ini mu'tabar. Ini diperbolehkan. Dan termasuk khidbah yang nanti akan kita sebutkan, tidak boleh seorang laki-laki yang kedua mengajukan khidbah yang serupa dengan terang-terangan ataukah dengan isyarat ketika orang yang pertama sudah mengajukan dengan terang-terangan ataupun dengan isyarat. Akan kita bahas nanti insyaAllah. Kata beliau di sini, barang siapa yang berkehendak untuk melamar seorang wanita, falahun nadaru minha, diperbolehkan bagi laki-laki itu untuk an-nadar. Ini akan saya terangkan ya. An-nadaru minha beda dengan nadaru ilaiha. Ini sir ya, hikmah dari kalangan Hanabilah kenapa mereka memilih ibarat-ibarat yang tepat. Kalau nadaru ilaiha cuma lihat yang zahirnya saja ya, misalnya si akhwat lewat pakai jilbab, cadaran, pakai purda double lagi, double 4, double 5 atau gimana, lewat itu sudah dikatakan nadar ilaiha. Tapi bukan ini nadar yang syar'i yang diinginkan oleh Islam. Makanya ibarat para fuqaha bukan dengan nadaru ilaiha, tapi nadaru minha. Apa itu nadaru minha? Ya, akan terangkan nanti. Itu nadar bukan yang tampak tadi, tetapi sesuatu yang ditutupi oleh wanita tersebut ya, oleh bagi kalangan laki-laki ajnabi, laki-laki asing, yang ditutupi oleh si wanita ini diperbolehkan, diperlihatkan. Mereka katakan kalimatu minha. Maka ketika dia, seorang laki-laki datang ke si wanita, boleh si laki-laki tadi melihat wajahnya. Bahkan di fuqaha kita bolehkan melihat rambutnya sampai sebatas leher ya. Bolehkan untuk melihat kedua kakinya, kedua telapak tangannya. Ini yang disebutkan oleh banyak kalangan mutakhirin Hanabila. Wadihada. Jadi ikhwan, kalau anda nalta seorang wanita, ini ada keterangan nanti, ini yang kayaknya Ustaz Jafar datang. Ayo kita bahas ini. Saya ringkas dulu. Jadi boleh melihat nadaru minha. Jadi minha di sini bukan yang tadi ya. Ya, makanya kalimat ila ma dhahara adatan, kepada yang biasanya ditampakkan. Apa yang biasa ditampakkan? Bukan jilbabnya, bukan pakaiannya. Tetapi apa? Ya, bagian tubuh yang adatan ditampakkan ya, yang biasa ditampakkan oleh wanita tersebut kepada wanita yang lain atau ditampakkan kepada mahramnya dia. Kepada mahram si wanita. Seolah-olah si wanita ini ya, bersedia menjadikan si laki-laki itu untuk jadi mahramnya dia. Jadi suaminya dia kelak. Itu mukadimahnya, itu awalannya. Ila ma dhahara adatan, misalnya kata beliau, wajah si wanita, boleh dilihat kepada wajahnya. Kalau wajah, kullu ma yattajih ila, semua yang ke depan. Wa kaffayha, kedua telapak tangan. Dan qadamayha, yang kedua kakinya. Akan disebutkan nanti ada beberapa bagian yang lain yang diperbolehkan. Dan juga an-nadhar sendiri ada dua bagian. Nazar laki-laki kepada wanita dan nazar wanita kepada laki-laki. Laki-laki dan masing-masing punya hukum. Nazar laki-laki kepada wanita bahkan ada 8 hukum yang terkait masalah ini. Ada yang boleh, ada yang haram. Ada beberapa kondisi tertentu diperbolehkan, kondisi lain diharamkan. Akan kita bahas nanti insyaAllah. Sama halnya juga wanita melihat ke laki-laki. Apa hukumnya? Ya? Halal atau haram? Wanita lihat ke laki-laki boleh enggak? Jadi yang penasaran ya, hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya diperbolehkan. Nanti akan kita bahas dalil masalah tersebut. Ya, dan juga untuk menjawab anggapan sebagian kalangan yang menganggap wanita haram melihat laki-laki. Lah, akan kita sebutkan nanti dalilnya insyaallah taala tentang pembolehan tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Semoga apa yang kita simak pada hari ini memberikan manfaat, dan adapun kekurangan yang ada, ana mohon al-afu ala taqsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.